بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد آيات ke-56 kita terhenti pada kajian yang lalu. Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Barangkali ada yang mau mencoba untuk mengartikan ayat tersebut. فَلْيَتَفَضَّلْ. Tidak satupun. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, dan tidaklah kami mengutus para rasul, إِلَّا مُبَشِّرِينَ, melainkan sebagai penyampai atau pembawa berita gembira, wa munzirin, dan juga sebagai pemberi peringatan. 6. Wa yujadilul ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir, yujadil, membantah, mendebat, bil batil, dengan kebatilan, liyudhidu bihil haqqa, agar mereka bisa melenyapkan al haqqa, yakni al haqq. وَاتَّخَذُوا آيَاتِ, dan mereka menjadikan, maksudnya adalah mereka menganggap ayati, ayat-ayatku, kata Allah, huzwa, sebagai olok-olokan, وَمَا أُنذِرُوا, jika memang huzuannya harus didahulukan agar menyegerakan untuk difahami atau menyambung atau menyesuaikan dengan wattakhadhu ayati huzwa, dan mereka menganggap ayat-ayatku sebagai olok-olokan, wa ma undziru, dan juga peringatan-peringatan terhadap mereka. Mereka menganggap ayat-ayatku dan peringatan-peringatan terhadap mereka itu huzwa, sebagai ejekan, sebagai olok-olokan. Nah, bisa difahami ayat ini, dan telah diterangkan tentang maknanya. Perlu diingatkan kembali terkait dengan kata liyudhidu bihil haqqa, yang tadi telah disebutkan, dalam rangka mereka melenyapkan yang hak. Asal katanya adalah dahadha, 3 huruf. Ya. Kemudian jadilah yudhidu. Nah, dahadha itu secara asalnya, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, adalah zalaqa. Nah, tergelincir. Sehingga tadi telah disebutkan maknanya adalah melenyapkan. Maka dengan mengetahui asal kata, maka untuk semakin bisa kita mengartikan atau meluaskan terhadap maknanya, mereka dengan maksud untuk melenyapkan, mereka dengan maksud untuk menggelincirkan, atau juga mereka dengan maksud adalah untuk memusnahkan, menghapus semua satu dengan lainnya, saling mendekati. Itu tujuan mereka untuk melenyapkan al-haq di muka bumi ini. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Akan tetapi orang-orang kafir membantah dengan kebatilan, membantah apa yang diserukan oleh mubasyirin wa mundirin, para nabi dan rasul, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan, tetapi mereka tolak. Nam, kecuali dari mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, maka mereka menolak, bahkan membantah terhadap kebatilan, membantah dengan cara yang batil, liyudhidu bihil haqqa, untuk menggelincirkan, melenyapkan al-haq. Wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa. Selain mereka itu yujadil, membantah, maka sikap yang kedua, mereka menjadikan olok-olokan terhadap dakwah yang diserukan oleh mubasyirin wa mundirin. Nah, 2 sikap yang disebutkan pada ayat ini. Apa yang pertama? Yujadil bil batil. Yang kedua, ittakhudhu ayati wa ma undhiru huzwa. Setidaknya kita bisa memetik faedah melalui ayat ini. Nah, mereka mengolok-olok Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, sikap huzwa ini adalah asyaddu at-takdzib, merupakan bentuk kedustaan yang sangat, yang keterlaluan. 6. Ada tingkatan-tingkatan mendustakan. Maka kalau sudah pada tahapan mengolok-olok, apalagi yang ditujukan itu kepada ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala dijadikan ejekan, maka itu asyaddut takdzib, kedustaan yang keterlaluan. Ini faedah dari beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita melangkah berikutnya pada ayat ke-57. Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Naam. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Allah Jalla wa Ala menyatakan dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena yang berakal sehat pasti akan bisa menjawab apa yang disebutkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlam, dan siapakah yang lebih zalim? Artinya apa? Tidak ada yang lebih zalim dari perbuatan ini yang akan disebutkan. Wa man adzlam, dan siapakah yang lebih zalim? 6. Allah Jalla wa Ala memberitakan tentang hambanya yang melakukan perbuatan terzalim pada ayat ini. Mimman dzukira bi ayati rabbih. Perhatikan mimman, min dengan man. Ketika digabungkan jadilah mimman. Min itu sendiri artinya dari, man artinya adalah seseorang atau orang, dia. Nah, mimman, dari orang-orang dzukira, yang diingatkan, yang diperingatkan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada anha, fa kemudian disambung dengan kata kerja a'rada, artinya berpaling. Anha, an itu dari, atau bisa juga tentang. Sedangkan ha kembali kepada ayat, bentuknya muannas sehingga diwakili dengan penggantinya pun muannas, ha, dan bukanlah hu, bukanlah anhu tetapi anha. Wa nasiyah, waw sebagai huruf sementara kata kerjanya nasiyah. Apa nasiyah? Lupa. Nisyan. Man nasiya, siapa yang lupa. Kemudian dia akhirnya makan tanpa sengaja di siang hari bulan Ramadan, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Man nasiya. Nah, maka dia lupa ma qaddamat, apa yang ada di hadapan yadahu, kedua tangannya. Apa yang ada di hadapan kedua tangannya. Nah, kata Allah, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang ketika diperingatkan, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, dengan sabda-sabda Rasulnya. Nah, fa'a'radu anha, kemudian dia berpaling. Kata Ibnu Katsir, berpaling di situ maknanya tanasa. Tanasaha, pura-pura lupa. Ya, pura-pura tidak tahu. Cuek, tidak memperhatikan. Enam, merasa digurui, merasa tidak terima. Al-muhim, tanasa, dia pura-pura lupa. Enam, wala alqa ilaiha balan, dan dia tidak melontarkan kepedulian kepadanya, kepada ayat tadi. Mungkin karena hatinya sudah kaku, wal'iyadu billah, atau hatinya telah tertunggangi dengan sekian penyakit-penyakit hati, wal'iyadu billah, dan faktor-faktor yang lainnya. Sehingga kalau disebut, diingatkan dengan ayat, tidak ada perhatian, tidak melemparkan kepedulian itu kepadanya. Artinya hati-hati dengan sikap seperti ini. Yang dicueki itu ayatnya Allah. Mana lagi bentuk kedzaliman yang lebih besar dibandingkan itu? Itu maksudnya. Sehingga Allah angkat, Allah awali dengan suatu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Waman adzlam. Maka perlu kita resapi ketika kita itu baca Al-Quran. Setidaknya kita baca setiap Jumat. Bukan yang penting selesai Al-Kahfi 110 ayat. Sudahkah faham? Ini perlu kita gugah hati kita. Maka mengkaji, mengupas seperti ini tentu nilainya beda dengan sekedar membacanya rutinitas. 6. Kemudian jadilah membekas pada hati. Sepulangnya dari majelis itu kita membawa oleh-oleh berupa ilmu yang bermanfaat, berupa tetesan dari ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulnya. Itu yang kita inginkan dari ta'lim, dari belajar. Nah, wa nasiya, nasiya ditafsirkan juga dengan taroka. Taroka itu meninggalkan. Tadi apa? Lupa. Dan dia lupa ma qaddamat yadah, apa yang ada di hadapannya. Maka dimaknai, ditafsirkan dengan taroga. Dia meninggalkan apa yang ada di hadapannya. Nah, dia mau cari jalan lain selain petunjuk-petunjuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Mau lari kemana? Mau cari apa lagi selain dari hidayah, selain ayat-ayat Allah jalla wa ala? Terasa. Ya. Nah ini sudah diingatkan kita ini. Mungkin Allah tunda karena mungkin keberadaan muwahhidin, hamba-hambanya yang bertauhid, karena keberadaan ahlus sunnah. Semoga Allah selamatkan kita yang berada di tempat ini, berada di pulau ini. Sekeliling kita, mata kita tidak lepas dengan syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan, sesajen-sesajen, patung-patung, berhala-berhala. Karena kita sudah lama tinggal sini, kita hanya bisa melakukan selemah-lemah iman, diam, dan hanya bisa bertahan, minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sebab dari bencana adalah sebab dosa, kemaksiatan, dan kesyirikan adalah kemaksiatan terbesar. Nah, nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kita sudah dengar sendiri di beberapa tempat bencana ini, bencana itu. Nah, ketika Allah maukan digerakkan sedikit bumi ini, maka manusia berlarian. Naam. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia meninggalkan apa yang sudah sampai di hadapannya. Naam. Dia melupakan al-a'malu sayyi'ah wal af'al al-qabihah, amalan-amalan yang jeleknya. Nah, itu maknanya kata Ibnu Katsir, dia meninggalkan apa yang sudah ada di hadapannya, lupa apa yang di hadapannya berupa apa yang sudah dia perbuat dari dosa-dosa dan amalan-amalan yang jelek. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan. Inna, asalnya inna, kemudian di sana ada kata ganti nahnu, kami, sehingga sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alna, kami jadikan, 'ala qulubihim, pada hati-hati mereka itu akinnah. Akinnah itu penutup. Hatinya sudah betul-betul ditutup. Adanya aghtiyah wa ghisyawah. Itu satu makna. Aghtiyah atau ghisyawah, penutup. Nah, hatinya sudah betul-betul tertutup, kata Allah. Ayyafqahuhu, untuk memahami. Nah, memahami apa? Al-Quran wal-bayan. Al-Quran dan juga wahyu Allah Jalla wa'ala. Wa fi adhanihim, dan pada telinga-telinga mereka itu waqara. Waqar juga artinya penutup. Nah, Allah sebutkan dengan dua ungkapan, kata yang berbeda tetapi maknanya adalah sama. Akinnatan dan waqra. Sungguh kami telah jadikan pada hati-hati mereka itu akinnah, sehingga karena hatinya sudah tertutup, ayyafqahuhu, mereka sudah tidak lagi bisa memahami yang hak, Naam, sudah tertutupi dengan kebatilan, ketutupi dengan dosa, fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, waqara, ada penyumbatnya, tertutup. Bukan berarti telinganya itu sakit, sakit secara kesehatan tidak, tetapi buntu untuk masuknya hidayah, masuknya ayat-ayat Allah Jalla wa'ala ke dalam kedua telinganya. Wa in tad'uhum, dan jika engkau ajak mereka itu, ilal huda, menuju petunjuk, menuju hidayah, menuju al-haq, falay yahtadu idan abada, maka mereka tidaklah bisa untuk mendapatkan petunjuk tadi. Naam, abadan, kata Allah, selama-lamanya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk itu selama-lamanya. Ayat ke-56 ini seperti pada beberapa ayat atau sekian banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, tentang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah palingkan hati hambanya untuk menerima al-haq. Kemudian Allah Jalla wa'ala melanjutkan pada ayat ke-58, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, dan Rabbmu itu Allah Jalla wa'ala al-ghafur, dialah zat yang maha pengampun, ذُو الرَّحْمَةِ, yang memiliki rahmat. ذُو dimaknakan dengan yang memiliki atau yang mempunyai. Dzur rahmah, yang memiliki rahmah. Naam. Memiliki rahmat yang wasi'ah, rahmat yang luas. Dimaknakan juga dzun ni'mah, yang memiliki nikmat. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan dzun ni'mah, yang memiliki nikmat. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ini? Al-Ghafur, salah satu sifatnya yakni Maha Pengampun. Allah masih berharap mereka-mereka yang tersesat, mereka-mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, Allah masih menanti, menunggu mereka mau kembali kepada al-haq, mau peduli dengan ayat-ayat yang telah Allah Jalla wa'ala ingatkan. Kalau kalian mau kembali, maka ketahuilah Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Allah akan menerima, membuka dengan selebar-lebarnya ketika kalian mau menyambut ayat-ayatnya. Ini relevansinya. Mengapa Allah sebutkan ayat itu, wa rabbukal ghafur, Allah itu Maha Pengampun, dzu ar-rahmah, yang memiliki rahmat, yang memiliki nikmat. Ketika kalian mau kembali kepada al-haq, maka Allah akan curahkan nikmat-nikmatnya kepada dia, nam, dari sisi yang tidak terduga. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Naam. Lau yu'akhidhuhum, seandainya Allah Jalla wa'ala itu mau untuk membalas. Yu'akhidh itu artinya membalas atau mengazab. Mungkin di antara antum ada yang ingat kata ini di dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan kau azab kami. In nasina Ada kata-kata nasiya, nasina. Jika kami ini lupa ya Allah. Atau akhtona, kami ini salah. Begitu indahnya doa ini. Betul-betul penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. Pengakuan terhadap dirinya. Manusia, hamba yang banyak melakukan kesalahan, kezaliman. Rabbana la tu'akhidna. Jangan kau siksa, kau azab kami ya Allah. Inna sina au akhtona. Jika kami ini lupa ataupun jika kami ini salah. Kami hambamu yang tidak lepas kesalahan. Kami ini manusia biasa ya Allah. Naam. Tidak terkecuali saat-saat ini. Yang kita masih terus merasakan getaran-getaran seperti ini. Patut kita ucapkan doa tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtona. Nah, pada akhir surat Al-Baqarah kita dapatkan tu'akhid. Maka sebagaimana pada Al-Kahfi, ayat ini kita pun dapatkan ayat ke-58. Lau tu'akhiduhum. Seandainya Allah menginginkan mengazab mereka, bima kasabu, dengan sebab ulah tangan mereka, la'ajjala, niscaya Allah segerakan lahum, untuk mereka al-azab. Kalau Allah maukan di tempat kita ini untuk diazab, sudah pantas diazab. Tapi kok belum kunjung datang? Karena masih Allah tunggu. Atau bahasa lainnya istidraj. Diulur-ulur, ditunggu. Sampai kapankah kalian sadar? Sampai kapankah kalian mau kembali kepada ayat-ayat Allah? 6. Bukan berarti Allah tidak mengazab. Allah masih menunggu, masih memberikan kesempatan. Jangan kalian abaikan dosa yang ada di sekitar kalian. Kemaksiatan, kesyirikan, dan berbagai yang lainnya. Bima kasabu, dengan sebab ulah tangan kalian. Maka Allah akan bisa menyegerakan bagi kalian azab. Ayat ini seperti pada surat An-Nahl ayat 61. 6. Bisa dibubuhkan pada catatan. Walau yu'akhidullahun nasa. Seandainya Allah ingin mengazab. Kita dapatkan juga kata yu'akhid pada ayat tersebut. Seandainya Allah ingin mengazab manusia. Bima kasabu. Dengan sebab ulah tangan mereka. Bima itu dua huruf. Bi dengan ma. Bukan satu kata. Bukan bima. Bukan. Tapi bi dengan ma. Sementara ba di situ jenisnya sababiyah. Suatu sebab. Nanti ada jenis ba yang lainnya. Maka di sini ba sababiyah. Karena sebab. Karena sebab ulah tangan mereka. Ma taraka ala dhahriha, niscaya tidak Allah tinggalkan pada punggungnya bumi, min dabbah, dari binatang melata pun. Seandainya Allah ingin mengazab manusia, Allah ingin segerakan, 6, dengan sebab ulah tangan mereka sendiri, niscaya Allah tidak sisakan dari punggungnya bumi ini seekor atau sesuatu pun dari binatang melata. Demikian pula pada ayat lain, surat Ar-Ra'd. Kita mengambil faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ar-Ra'd ayat yang ke-6. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas, dan sungguh Rabbmu Allah Jalla wa'ala itu memiliki maghfirah linnas, ampunan bagi manusia, ala zulmihim, atas kedzaliman yang mereka lakukan. Dosa maksiat itu bentuk kedzaliman, karena dikatakan zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disuruh taat tak mau, mengelak, berpaling. Nah, maka Allah katakan, Allah itu punya ampunan bagi manusia terhadap kedzaliman, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sebaliknya, sungguh Allah itu syadidul iqab. Apa iqab? Balasan, hukuman yang syadid, yang sangat. Allah itu maha keras balasannya. Kalau memang kalian tetap tidak ada perubahan, kalian tidak mau kembali kepada al-haq, padahal itu kemaslahatan buat kalian sendiri, maka ketahuilah, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Nah, ayat-ayat seperti ini kata Imam Ibnu Katsir, kathirah, banyak sekali di dalam Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah hendak menyantuni hambanya. Allah hendak menutup dan mengampuni hambanya. Dan diantarkan hamba tadi menuju ar-rasyad, menuju petunjuknya. Maka ada pula di antara manusia yang masih terus menerus di atas kedzalimannya, di atas dosanya. Nah, walihada Allah Jalla wa'ala menyatakan pada kelanjutannya, bal lahum maw'id, bahkan justru mereka itu memiliki maw'id, waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang telah ditentukan, la yazidu wa la yanqus, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jika Allah sudah menetapkan, maka tidaklah bisa ditunda. Waktun muayyan, la yazid wa la yanqus, waktu yang sudah ditentukan, yang tidak bisa ditambah, ditunda, dan tidak pula bisa dikurangi atau disegerakan. La yajidu min dunihi, yang mana mereka tidak akan mendapatkan selainnya, selain Allah itu, mau ila tempat berlindung. Kemana mau lari? Kalian tidak akan bisa mendapatkan tempat perlindungan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya apa kata Imam Ibnu Katsir? Antum ayyuhal musyrikun ihzaru, kalian wahai kaum musyrikin. Nah, banyak apa tidak di sekitar kita kaum musyrikin? Nah, antum ayyuhal musyrikun ihzaru, waspadalah, hati-hatilah kalian. An yusibakum, akan tertimpa kepada kalian, ma asabahum, apa yang sudah menimpa kepada mereka, kepada generasi-generasi umat-umat sebelum kalian. Faqad kadzabtum asyraf rasulin. Nah, sungguh kalian kaum musyrikin Arab telah mendustakan rasul yang asyraf, yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zam nabiyyin, dan kalian telah mendustakan nabi yang teragung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walastum bi'a'izza alaina minhum, dan kalian bukanlah lebih mulia ya di hadapan kami. Fa khafu 'adzabi wa nudzur, maka takutlah kalian terhadap azabku dan ancamanku. 6. Bisa dilihat dalam surat Al-Qamar. Buat PR antum baca surat Al-Qamar sekaligus terjemahnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Di sana disebutkan diantaranya bagaimana kehancuran umat-umat terdahulu. Ayat ke-9 memulai kehancuran kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena mereka mendustakan Nuh alaihi salam. Mereka bilang kepada Nuh, Majnun wazdujir. Nuh adalah seorang yang gila dan dia sudah pernah diberikan ancaman, kata mereka. Maka mereka mengadu kepada Allah. 6. Anni maghlubun fantasir. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang dikalahkan. Maka tolonglah aku ya Allah, kata Nabi Nuh alaihi salam. Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Maka Allah buka pintu-pintu langit dan Allah turunkan ma' munhamir, air yang tercurah. Ini antum catat, azab yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Nuh adalah ma'in munhamir, air yang tercurah, air bah yang kemudian menenggelamkan. Sebelumnya Nabi Nuh telah diperintahkan untuk membuat perahu yang besar untuk masuk padanya orang-orang yang bisa diselamatkan. Namun justru dari keluarganya, dari anaknya, berpaling dari seruan ayahnya. Lari, ingin cari tempat yang tinggi. 6. Di ayat ke-18 Allah sebutkan bagaimana kehancuran kaum 'Ad. Kadzabat 'Ad, fa kaifa kana 'adzabi wa nudzur? Bagaimana kaum 'Ad telah mendustakan, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancamanku, kata Allah. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara. Kami telah hembuskan kepada mereka rihan sarsara, angin yang sangat kencang. Antum tulis azab yang ditimpakan kepada kaum 'Ad, rihan sarsara fi yaumi nahsin, pada hari nahas mustamir, yang terus menerus. Ayat ke-23 memulai kehancuran kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud. Kaum Tsamud telah mendustakan bin nudzur terhadap ancaman-ancamanku, kata Allah. 6. Disebabkan karena kesombongan mereka. 6. Bal huwa kadzabun asyir, karena dia amatlah pendusta dan juga adalah orang yang sombong. Ketika Allah berikan mukjizat berupa an-naqah, unta betina, biarkan dia makan sesukanya, kata Allah, jangan diganggu. Namun kemudian sekelompok dari mereka berusaha mencari-cari cara untuk bagaimana memusnahkan mukjizat Allah berupa an-naqah. Nah, apa yang Allah azab kepada kaum Tsamud di ayat ke-31? Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidah. Sungguh kami telah timpakan kepada mereka sayhah wahidah, satu suara yang keras mengguntur. Fakanu kahashimil muhtadhir. Maka jadilah mereka itu seperti rumput-rumput yang kering yang punya kandang binatang. 6. Apa azab yang ditimpakan kepada kaum Tsamud? Sayhatan wahidah, suara yang mengguntur, suara yang keras. Bergelimpanganlah mereka seperti layaknya rumput-rumput kering. Berikutnya kehancuran kaum Lut. Kadzabat qaum Lut bin Nudur. Kaum Lut pun telah mendustakan terhadap ancaman-ancaman Nabi yang telah Allah utus. Apa yang Allah katakan? Inna arsalna alaihim hasiba. Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu. Hasiba. Hujan batu. Illa ala Lut. Kecuali keluarga Lut. Najjainahum bisahar. Maka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing. Naam. Baca. Terus baca. Naam. Demikian pula kehancuran Fir'aun pada ayat ke-41. Walaqad ja'a ala Fir'aun an-nudur. Sungguh telah datang kepada kaum Fir'aun itu berupa ancaman-ancaman. Pelajaran demi pelajaran yang bisa kita kupas, kita petik dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita segera kembali untuk mendekat kepada Allah jalla wa'ala. Kita memohon ampun, mengakui atas dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengangkat azab yang tadinya Allah akan timpakan. Dikarenakan hamba tadi kembali kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tunda dan Allah hilangkan azab itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.